nyatakan baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah kesabaran ini menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Sikap sabar adalah sikap yang sangat diperlukan sekali oleh setiap manusia. Kita tidak bisa membayangkan kehidupan manusia yang tidak diiringi dengan sikap sabar itu sendiri. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana relasi sosial di antara sesama manusia tanpa diiringi dengan sikap sabar. Maka sungguh beruntung bagi seorang muslim yang dikaruniai sikap sabar pada dirinya. Dan sabar merupakan sikap pengendalian diri dari tindakan-tindakan yang akan merugikan baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Para ulama seperti Ibnul Qayyim rahimahullah banyak berbicara tentang masalah kesabaran ini. Dan diantaranya adalah sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala ketika beliau menggambarkan tentang apa itu sikap sabar. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan as-sabru lughatan al-habsu wal-man'u. Sabar secara bahasa maknanya adalah al-habs, penjara. Al-man'u, satu bentuk sikap mencegah. Ini secara bahasa. Secara istilahan disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, huwa habsul lisan anit tashakki wa tashakhut. Wa nafsi anil jaza'i wal jawarih an latmil khudud was syaqqil juyub wa nahwi dhalika minal qaba'ih al munafiyah lis sabr. Secara istilah sabar itu adalah habsul lisan, menahan lisan. Menahan lisan dari apa? Anit tashakki wa tashakhut. Dari gundah gulana, dari keluh kesah, dan amarah. Wa nafsi anil jaza'i, kemudian menahan jiwa dari ketidakstabilan, kegoncangan. Wal jawarih, dan menahan anggota tubuh. An latmil khudud was syaqqil juyub, dari menampar-nampar pipi dan merobek-robek kerah ataupun kain. Dan yang selain daripada itu, yaitu perbuatan-perbuatan yang jelek, sifat-sifat yang jelek yang menafikan sikap sabar itu sendiri. Kalau kita perhatikan definisi yang dikemukakan oleh para ulama terkait dengan masalah sabar, maka kita akan dapati tiga faktor yang menjadikan seseorang masuk termasuk dalam kategori penyabar. Masuk dalam kategori penyabar. Berdasarkan definisi tadi, seseorang yang penyabar, yang memiliki sikap sabar, itu harus memiliki sifat atau faktor yang mampu menahan lisannya, mampu mengendalikan lisannya, sehingga apa yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang terukur, terkendali, santun, tidak menunjukkan kepada perkataan-perkataan yang emosional. Yang di sini disebutkan yaitu dengan anit tasyakki wa tasyakhud, yaitu keluh kesah dan marah. Jadi lisannya mampu untuk mengendalikan dikendalikan lisannya untuk tidak kemudian berkeluh kesah ataupun meluapkan emosi dengan marah. Faktor yang kedua, kalau tadi faktor pertama adalah menahan lisan, faktor yang kedua, seseorang dikatakan sebagai penyabar manakala ia mampu untuk mengendalikan jiwanya, mampu mengendalikan mentalnya dari kegoncangan, dari ketidakstabilan, atau hal-hal lain yang sekiranya menjadikan keadaan psikisnya menjadi tidak stabil. Faktor yang ketiga, seseorang bisa dikatakan sebagai penyabar manakala ia mampu mengendalikan al-jawarih, yaitu anggota-anggota tubuhnya. Disebutkan di sini yaitu mampu ia mengendalikan tangannya untuk tidak melakukan perbuatan menampar pipi atau merobek-robek pakaian. Pernyataan dari Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala di sini disebutkan an latmil khudud was syaqqil juyub, merujuk kepada kebiasaan orang-orang Arab sebelum Islam datang. Ketika mereka mendapatkan musibah, ditinggal kematian, saudaranya ada yang mengalami kematian saudara yang mereka cintai, maka tradisi jahiliyah yaitu dengan memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian sebagai bentuk kedukaan yang mendalam, sebagai bentuk kesedihan yang sedemikian berat ditinggal oleh orang yang ia sayangi. Maka di sini disebutkan contoh perbuatan orang yang sabar, diantaranya mampu untuk menahan anggota tubuhnya dari menampar-nampar pipi ataupun merobek-robek pakaian. Intinya bahwasannya faktor yang ketiga ini, seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang sabar manakala ia mampu mengendalikan segenap anggota tubuhnya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama, kita akan melihat seseorang itu penyabar ataukah tidak melalui tiga hal itu. Manakala ia mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, kemudian seseorang mampu menahan lisannya, mampu menahan anggota tubuhnya, dan ia nampak tegar, kokoh, tabah dalam menghadapi musibah yang menimpa dirinya, maka itulah yang disebut sebagai sikap sabar. Tetapi manakala seseorang mendapatkan musibah, kemudian lisannya berkeluh kesah, mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya, maka kita melihat bahwasannya keluh kesahnya ini menunjukkan kepada ketidaksabarannya. Atau mungkin lisannya diam, tetapi hatinya ataupun keadaan jiwanya goncang. Ia ditimpa musibah, bisnisnya kolaps, bisnisnya mengalami kerugian, goncang jiwanya. Ia mendatangi orang-orang yang dianggap sebagai orang yang pintar, datang ke paranormal, datang ke dukun, itu menunjukkan kegoncangan jiwanya. Maka orang yang seperti ini bukan dikatakan sebagai orang yang sabar. Justru ujian musibah yang mestinya ia hadapi dengan segala ketegaran jiwa, ketabahan hati, tapi ia lalui ujian itu dengan semakin jauh terperosok kepada kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau seseorang yang ia mendapatkan ujian, dia tidak mampu mengendalikan anggota tubuhnya. Lisannya diam, mentalnya nampak seperti tenang, tapi begitu keluar rumah, ia banting pintu, ia tendang pintu. Anggota tubuhnya tidak menunjukkan kepada sikap sabar. Nah, hal-hal yang demikian bisa kita lihat dari individu-individu yang kita kenali. Akankah ia menjadi seorang yang penyabar, atau ia justru melampiaskan kekecewaannya, melampiaskan kekesalan jiwanya melalui anggota-anggota tubuhnya? Oleh karena itu, melihat indikator seseorang itu penyabar ataukah tidak bisa dilihat berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tadi disebutkan banyak sekali mengungkap tentang hal-hal yang terkait dengan masalah kesabaran. Kesabaran seseorang akan diuji melalui berbagai macam bentuk musibah yang menimpa dirinya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah memberikan permisalan, Allah memberikan contoh bagaimana musibah-musibah itu datang kepada orang per orang ataupun kepada masyarakat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَةِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, menguji dengan sedikit rasa lapar, wa naqsim minal amwal, menguji dengan berkurangnya harta, wal anfus, bahkan dengan berkurangnya jiwa, yaitu ditinggal kematian oleh orang yang kita cintai. Wasamarat, demikian juga akan diuji dengan buah-buahan yang mungkin gagal dipanen ataupun mengalami kerugian. Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung ayat ini menyebutkan wabashiris sabirin, dan kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di dalam ayat ini menunjukkan bagaimana keutamaan orang-orang yang sabar, ketika ia menghadapi ujian-ujian yang Allah sebutkan di antaranya adalah al-khauf, rasa takut. Rasa takut muncul ketika rasa aman itu tidak ada. Rasa aman yang merupakan nikmat yang teramat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, baik yang bersifat perorangan maupun bersifat kolektif, masyarakat. Rasa aman adalah merupakan nikmat yang terbesar. Tetapi manakala rasa aman ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan masyarakat, kehidupan sosial akan bertabur dengan ketakutan demi ketakutan. Dan rasa takut ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian kepada orang-orang yang beriman. Dia akan merasa takut meninggalkan rumahnya karena situasi sedang tidak aman. Dia akan merasa takut meninggalkan sepeda motornya, mobilnya di jalanan karena ia melihat situasi tidak aman. Ia akan merasa takut meninggalkan barang dagangan, harta kekayaan yang ia gunakan sebagai bisnis. Karena apa? Karena situasi yang tidak aman. Semua ini akan meliputi keadaan jiwa masyarakat ketika rasa aman, nikmat rasa aman itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sangat bersyukur sekali manakala kita masih memiliki rasa aman di dalam diri kita. Kita tidak takut meninggalkan, membiarkan anak-anak kita bermain di luar. Kita tidak merasa terancam meninggalkan keluarga di rumah sementara kita bepergian. Kita merasa bersyukur manakala barang dagangan kita disimpan dan tetap dalam keadaan aman. Semua ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa bayangkan bila negeri kita kemudian nikmat aman itu dicabut. Karena sesungguhnya keamanan itu bukan semata-mata dari aparat yang sekian banyak. Tidak. Tetapi rasa aman itu adalah merupakan karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nikmat rasa kenyang ataupun segala kebutuhan terpenuhi, maka al-ju', rasa lapar, adalah merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya surplus beras kemudian tiba-tiba menjadi panen pun paceklik sehingga kemudian suplai beras terhambat. Rasa lapar kemudian bisa merasuk ke dalam masyarakat satu dengan lainnya. Mereka berebut untuk mendapatkan makanan. Dan keadaan-keadaan yang seperti ini adalah merupakan keadaan-keadaan yang bisa saja terjadi. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah terjadi situasi paceklik sehingga masyarakat Madinah dalam keadaan membutuhkan sekali kebutuhan-kebutuhan pangan. Sehingga diriwayatkan barang dagangan yang dibawa dari negeri Syam milik sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian ditawarkan kepada masyarakat Madinah, siapa yang akan membeli dengan harga yang sangat tinggi. Orang-orang kemudian mengacungkan tangan untuk memberikan penawaran harga, namun semuanya dianggap masih lebih rendah. Kenapa? Karena sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika barang dagangannya diperjualbelikan. Tidak ada yang bisa menawar yang lebih tinggi dari apa yang diharapkan, diinginkan oleh sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Walaupun sudah ada orang yang menawar yang lebih tinggi, tapi itu masih lebih rendah. Karena apa? Karena standar yang dipakai oleh sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah standar mendapatkan pahala kebajikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang-barang yang dibawa dari negeri Syam pun kemudian dibagikan ke masyarakat Madinah secara cuma-cuma. Ya. Seluruhnya dibagikan kepada masyarakat Madinah yang dalam keadaan paceklik. Ya. Ini menunjukkan jiwa sosial yang teramat tinggi ya, dari seorang sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam kondisi masyarakat membutuhkan, ia tidak mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang berasal dari manusia. Tetapi yang diambil keuntungan itu oleh sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah keuntungan jual beli yang beliau lakukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mendorong demikian? Yang mendorong demikian adalah iman yang ada di dalam hati sahabat yang mulia ini. Keyakinan yang sedemikian kuat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti harta kekayaan yang diinfakkan, harta kekayaan yang diserahkan fi sabilillah, harta kekayaan yang digunakan untuk menolong saudara-saudaranya yang dalam keadaan papa, miskin, fakir, dan tidak berkepunyaan. Keyakinan inilah yang tumbuh pada diri sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak kemudian timbul bayang-bayang kalau seandainya barang dagangan ini diserahkan kemudian kemiskinan, kebangkrutan akan menghantui dia, tidak. Kemiskinan, kebangkrutan akan menerjang dia, tidak. Tidak terbayang yang demikian ini. Yang justru terbayang adalah pahala yang sedemikian besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan, barang-barang semuanya diserahkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini dikala masyarakat dalam keadaan paceklik. Inilah kalau harta kekayaan itu dipegang oleh orang-orang yang beriman. Tapi kalau harta kekayaan itu dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, al-kuffar misalnya, maka ia akan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Jangankan dalam keadaan barang itu ada. Barang ada pun akan ia timbun dulu supaya barang itu langka di pasaran. Ia timbun, simpan di gudang. Sehingga kemudian di pasaran tidak ada barang. Dalam keadaan seperti itu baru kemudian barang-barang di gudang dikeluarkan dengan harga yang sangat tinggi. Menimbun barang. Ini mengambil perspektif orang-orang kafir kan hanya dunia saja. Pandangan orang-orang kafir hanya dunia saja. Sehingga ia berkalkulasi, kalkulasi dunia. Kalkulasinya kalkulasi dunia. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Kalkulasinya akan melihat dari sisi akhirat. Apa yang ia berikan, harta yang ia berikan, dia yakin tidak akan mengurangi sedikit pun dari harta-harta yang ia miliki. Justru dengan ia banyak memberi, dengan ia banyak bersedekah, dengan banyak berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, harta yang ia miliki justru akan bertambah subur, tumbuh bertambah subur. Al-ju', rasa lapar, bisa menimpa satu masyarakat. Sudah masuk Isya? Belum. Dan demikian juga ujian-ujian lainnya yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 155. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta atau bahkan jiwa. Semua ini merupakan ujian. Demikian juga buah-buahan yang gagal dipanen. Tapi sekali lagi Allah tegaskan di penghujung ayat ini, wabashshiris sabirin. Kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan. Silakan adzan dulu. Para ulama menyebutkan bahwasannya sabar meliputi tiga macam. Disebutkan di sini oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, al-awwal sabrun ala ta'atillahi hatta yu'addiha kamilah au qaribah minal kamal. Di qawlillahi ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Surat At-Taghabun ayat ke-16. Macam sabar yang pertama adalah sabar dalam menaati Allah subhanahu wa ta'ala, hingga ia mampu menjalankan ketaatan itu sesempurna mungkin, atau mendekati kesempurnaan. Kalau tidak sesempurna mungkin, mendekati kesempurnaan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun, At-Taghabun ayat ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, berdasarkan kemampuan yang ada pada diri kalian. Macam sabar yang kedua, sabrun an ma'siyatillah hatta yatajannabaha. Sabar dari bermaksiat kepada Allah, hingga ia menjauhi, meninggalkan bentuk kemaksiatan tersebut. Yang ketiga, macam kesabaran adalah as-sabru ala aqdarillah. Sabar atas menghadapi takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan ataupun pentingnya nilai kesabaran ini sampai disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, was-sabru minal iman bi manzilatir ra'si minal jasad. Sabar terkait dengan masalah keimanan itu seperti kedudukannya kepala dengan tubuh manusia. Bisa dibayangkan ya, manusia tanpa kepala. Sabar terkait dengan keimanan, kedudukannya seperti kepala dari jasad itu sendiri. Sehingga manakala kita memperhatikan tentang pembagian-pembagian sabar itu tadi, dan demikian pendapat yang juga disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, walaupun dengan redaksi yang berbeda tetapi intinya sama. Ada 3 macam bentuk kesabaran tersebut. Seseorang di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala memerlukan kesabaran. Kita tidak bisa membayangkan seseorang yang menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tidak diiringi kesabaran, maka ketaatan itu pun tidak akan berlangsung lama ia kerjakan. Ketaatan yang selama ini ia lakukan, kalau tidak diiringi dengan sikap sabar, maka ketaatan itu akan berlangsung singkat saja. Justru seseorang bisa menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa sholat berjamaah setiap 5 waktu, bisa menunaikan puasa, tidak hanya yang wajib, bahkan yang sunnah. Demikian juga sholat-sholat sunnahnya ditunaikan. Kemudian beramal, amal kebajikan yang lainnya, amal-amal soleh yang lainnya. Tidak akan seseorang kemudian bisa konsisten, iltizam, terus-menerus, istimrar melakukan itu terus-menerus, berkesinambungan, kalau tidak disertai dengan sikap sabar. Jangan dikira melaksanakan ketaatan itu tidak harus atau tidak disertai dengan kesabaran. Ketika dalam keadaan tidur nyenyak seseorang, harus dibangunkan. Tengah malam dibangunkan sebelum subuh. Dalam keadaan tidur nyenyak. Untuk apa? Untuk menunaikan sholat tahajud. Untuk menunaikan sholat malam. Kalau ia tidak sabar, ia akan dikalahkan oleh kantuknya. Ia akan dikalahkan oleh tidurnya. Dia lebih memilih untuk kemudian tidur. Tetapi karena disertai kesabaran, ia paksakan tubuh yang lunglai itu untuk kemudian bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tanpa kesabaran, seseorang tidak akan bisa istiqomah. Oleh karena itu, untuk bisa seseorang terus ada di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus benar-benar sabar. Sehingga dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, sampai ia menunaikan ketaatan itu sesempurna mungkin. Kalau tidak bisa sesempurna mungkin, mendekati kesempurnaan. Dia berupaya untuk menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, diumpamakanlah yang paling mungkin sederhana contohnya, seseorang yang akan berhenti merokok. Kalau tidak sabar, tergoda lagi. Kan begitu. Ah, sudah niat berhenti merokok. Oh, merokok itu haram. Sudah. Berhenti. Kalau tidak sabar, begitu mencium bau asap, ia akan bangkit lagi selera untuk merokoknya. Tapi karena dia sabar, ya, ia berupaya untuk tidak melakukannya. Ya, ya, sabar yang jenis ini adalah as-sabr an maksiatillah. Ya, sabar untuk tidak melaksanakan kemaksiatan. Ya, hingga ia menjauhi, hingga ia kemudian meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ini sabar. Sehingga dengan demikian, seseorang yang sabar, ya, ia akan mampu mengendalikan dirinya. Ya. Di dalam dunia pendidikan juga demikian. Kita tidak bisa bayangkan kalau seorang pengajar tidak memiliki sikap sabar. Kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kalau seorang suami atau seorang istri tidak memiliki sikap sabar. Demikian juga kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi, apa yang akan terbentuk pada diri anak, mentalnya seperti apa, kalau seorang ayah atau seorang ibu tidak memiliki kesabaran. Banyak anak-anak yang kemudian mengalami frustrasi, putus asa, karena terlalu sering disikapi dengan kasar. Karena sering disikapi dengan sikap kekerasan. Orang tuanya bertengkar, anaknya melihat. Anaknya sedikit salah, cambuk sudah mengenai tubuhnya. Belum lagi kata-kata kasar sering ia terima. Apa jadinya keadaan mental anak itu ketika sikap-sikap sarkasme, sikap-sikap kekerasan, sikap-sikap yang tidak menampakkan kelemah lembutan itu senantiasa ia terima setiap hari. Apa jadinya mental anak itu? Ini ketika orang tua, ayah, ibu, pengajar tidak diliputi sikap sabar. Dan bagaimana mungkin kehidupan rumah tangga seorang suami bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Bagaimana bisa mempergauli istri-istri itu dengan cara yang baik ketika kesabaran itu tidak ada? Yang ada pasti istri itu kena sasaran marah selalu. Kalau istri sudah kena sasaran marah selalu, apa yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga? Oleh karena itu, apa yang diungkapkan bahwasannya was-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Sabar terkait dengan masalah keimanan ini, kedudukannya seperti kepala yang ada pada tubuh seseorang. Artinya sangat menentukan sekali. Tubuh tanpa kepala, bukan manusia. Demikian juga kesempurnaan iman seseorang tidak akan bisa tercapai manakala kesabaran itu tidak ada pada diri seseorang. Ini terkait dengan masalah kesabaran. Sehingga manakala kita ingin hidup bahagia, hendaknya kita menyikapi kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Saya nukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang masyhur yang mungkin di antara kita banyak mendengar tentang hadis ini. Hadis dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun. Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan perkara yang ada pada diri seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya, seluruh perkara yang ada pada diri seorang mukmin, semuanya baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian ini tidak akan bisa dijangkau oleh seorang pun kecuali hanya mukmin yang bisa menjangkaunya. Apa itu perkara yang mengherankan? Apa itu perkara yang menakjubkan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kalimat ajaban, dalam keadaan menakjubkan? Perkara tersebut, in asabathu sarra'u syakara. Jika seorang mukmin itu mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka sikap syukurnya itu memberikan kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabara. Dan apabila seorang mukmin itu mendapatkan kesusahan, mendapatkan sesuatu yang ia anggap sebagai musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, ia bersabar. Fakana khairan lahu, maka sikap sabarnya itu akan memberikan kebaikan pada dirinya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan bahwasannya seorang mukmin dalam keadaan apapun ia tetap mendapatkan keberuntungan. Ia tetap mendapatkan kebaikan. Baik dalam keadaan senang, karena sikap senangnya diiringi dengan syukur. Sikap senangnya tidak diiringi dengan sikap hura-hura. Sikap senangnya tidak diiringi dengan sikap tidak peduli kepada sesama. Tetapi sikap senangnya diiringi dengan syukur. Wujud syukur, kalau wujud syukur dengan hati, ia mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjadikan nikmat itu sebagai sesuatu yang semakin menebalkan keimanannya, keyakinannya. Kalau syukur dengan lisannya, ia akan ucapkan terus. Dulu saya ini tidak punya, sekarang saya alhamdulillah punya. Dia senantiasa melisankan terus keadaan senangnya tersebut. Dan sikap syukur yang lainnya, ia wujudkan kesenangan itu dengan, kalau kesenangan itu dalam bentuk materi, ia infakkan materi itu. Kalau kesenangan itu dalam bentuk ia memiliki ilmu, ia amalkan ilmu tersebut dan ia dakwahkan ilmu tersebut. Kalau kesenangan itu dalam bentuk ia diberi karunia kesehatan, ia syukuri kesehatan itu dengan digunakan kesehatan itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kemudian kesehatan itu digunakan untuk berleha-leha, menunda-nunda amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan soleh. Ta'lim nanti sajalah kalau sudah kira-kira usia pensiun. Sekarang masih sibuk bekerja, sibuk dinas. Nanti saja ta'limnya kalau sudah pensiun. Iya, kalau usianya sampai pensiun. Sehari besok surat pensiunnya ditandatangani, hari ini meninggal dunia. Tidak sempat ta'lim. Maka kesehatan yang ada pada dirinya, bagi seorang mukmin, ia akan syukuri. Syukurinya dengan apa? Dengan menggunakan kesehatan itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manakala ia ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, ia bersabar. Sikap sabarnya itulah yang akan menjadikan dirinya mendapatkan kebaikan. Punya saudara, dia berhutang sudah sekian lama, belum bayar-bayar. Mudah-mudahan hari ini kalau saya datang ke rumahnya mungkin dilunasi. Ia datang ke rumahnya, ya akhi, bagaimana urusan kita bisa diselesaikan? Oh maaf, saya belum bisa. Saya baru terkena, ini musibah, anak saya sakit. Sebetulnya kemarin ada uang, tapi ini terpaksa harus beli obat. Mau marah-marah? Jangan. Lebih baik sabar. Dan sabarnya itu akan memberikan kebaikan. Karena apa? Ketika ia memberikan, memperpanjang jatuh temponya lagi, itu dihitung setiap harinya dia bersedekah. Bayangkan. Ya. Jadi jangan kecil hati kalau nagih itu gak dapat. Ya. Karena dihitung setiap harinya, selama orang itu belum mampu membayar, dihitung setiap harinya, kita bersedekah. Itu ketika kita sabar menyikapi fenomena tagih hutang. Ya. Jadi tidak perlu debt collector. Ya. Karena apa? Karena Islam menuntunkan sabar. Ya. Kata orang Solo, ora sabar mapuro. Enggak sabar terbang sana. Kalau tidak mau antri di mobil kan biasanya. Ya, tulisan di belakang mobil itu, gak sabar mabur. Terbang saja kalau memang gak sabar. Budaya antri maksudnya. Ya. Jadi kesabaran itulah yang akan memberikan nilai kebaikan untuk diri kita. Ya. Sehingga dengan kesabaran itu pahala kita, pahala dari bersabarnya dapat. Pahala dari memberikan rukhsah keringanan kepada orang yang berhutang. Karena memang dia betul-betul tidak mampu. Ya. Kalau dia memang betul mampu tapi dia cari alasan tidak bisa membayar. Ya. Berarti orang yang berhutang itu yang mendolimi ya, saudaranya. Ya. Sudah mampu tapi menunda-nunda. Ya. Ini namanya mendolimi saudaranya. Ya, tapi karena benar-benar tidak mampu, uzur, benar-benar tidak mampu, maka kita berikan jatuh tempo lagi, kita perpanjang. Selama itu, ya, kita dianggap bersedekah kepada orang. Maka dengan kesabaran itu, kita senantiasa mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Kebaikan yang tidak akan ada batasnya. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui seberapa besar pahala yang akan kita raih ketika kita mengamalkan sikap sabar itu. Ikhwafiddin azakumullah. Demikianlah macam-macam kesabaran. Dan ketika kesabaran itu menjadi sikap keseharian kita, maka niscaya sikap sabar itu akan menjadi sesuatu yang indah. Ya. Seorang istri sabar menghadapi kekurangan yang ada pada suaminya. Suami juga demikian bersabar menghadapi kekurangan. Ya. yang ada pada istrinya. Kalau masing-masing bisa bersabar, indah sekali kehidupan rumah tangganya. Indah sekali kehidupan rumah tangganya. Demikian juga seorang ayah yang bersabar atas perilaku anaknya. Maka sikap sabarnya ini akan memberikan keindahan di dalam ia menyikapi fenomena yang ada pada diri anak-anaknya. Sehingga kesabaran ini akan memberikan kebaikan-kebaikan, dan tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai sikap sabar itu kepada kita semua. Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidak ada pemberian kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan pemberian dalam bentuk kesabaran. Jadi kesabaran adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita boleh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikaruniai sikap sabar pada diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit kajian kita pada malam hari ini bisa mencerahkan kita dan memberikan daya dorong untuk kebaikan kita, memperbaiki perilaku kita, memperbaiki keimanan kita, dan lebih daripada itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai apa yang kita harapkan, yaitu sikap sabar pada diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.